الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kitabu Al-Birri Was-Silati Wal-Adab. Kitab Al-Bir, yaitu perbuatan-perbuatan baik, As-Silah, Silatul Rahim, dan Al-Adab, adab-adab yang indah di dalam agama Islam. Bab yang ke-41, Babu An-Nahi Angkauli halakan nas. Babun nahi angkauli halakan nas. Bab larangan dari mengatakan manusia telah binasa. Ya. Kata-kata halakan nas ini sangat tercela di dalam agama, dan ini menentang atau bertentangan dengan adab yang mulia. Ya. Mengklaim bahwa manusia semuanya telah binasa, ini adalah ucapan yang besar. Dampaknya yang buruk akibatnya, dan juga menandakan bahwa yang mengatakannya menyatakan bahwa dirinya adalah yang sempurna, yang selamat, sementara orang lain semuanya binasa. Yang kedua, menandakan keputusasaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Frustasi, rasa pesimis yang luar biasa, dan ini sebenarnya tidak sesuai dengan adab dan tuntunan agama. Agama kita selalu menekankan untuk mengedepankan rasa optimis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai at-tafa'ul, yaitu rasa optimis. Sementara rasa merasa bahwa dia adalah sengsara, binasa, dan bahkan salah satu akhlak jahiliyah yang dicela oleh agama Islam adalah at-tatayyur, menganggap nasib sial. Jadi ini semua berhubungan dengan adab yang diajarkan oleh agama kita, apalagi kalau mencap bahwa manusia semuanya tidak mungkin baik, semuanya sengsara dan binasa. Ini adalah kata-kata yang sangat besar. Makanya bab ini disusun atau dibuat oleh An-Nawawi memahami hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Di bawahnya, di bawahnya ada dua hadis. Hadis yang pertama 6632, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abdullah bin Maslamah ibni Qanab qala haddatsana Hammad bin Salamah عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ha'un wa haddathana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. Ya, inilah bunyi hadisnya. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. Ya, قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو قال أهلكهم بالرفع. Baik, hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah, dibawakan oleh Imam Muslim dari dua jalur. Yang pertama dari gurunya Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab, dari gurunya Hammad ibn Salamah. Dan Hammad ibn Salamah di jalan yang pertama meriwayatkan dari Suhail ibn Abi Salih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Kemudian Imam Muslim sampai sanad ini ke ujung, yaitu kepada Nabi SAW, tanpa menyebutkan bunyi hadisnya. Ya, tanpa menyebutkan bunyi hadisnya. Kemudian dia balik ke awal. Ya, balik ke awal atau ke pangkal sanad, di bawahnya sanad yang baru, jalur sanad yang baru, yaitu Yahya ibnu Yahya, ini gurunya. Beliau mendapatkan dari Imam Malik, Malik ibnu Anas. Dan Malik bin Anas meriwayatkan dari Suhail bin Abi Salih yang pertama. Ya. Suhail bin Abi Salih di sini memiliki dua orang murid. Yang pertama Hammad bin Salamah, yang kedua siapa? Imam Malik bin Anas. Ya. Imam Malik bin Anas Al-Yahsubi radhiyallahu rahimahullahu taala. Bunyi hadisnya idza qala ar-rajulu, apabila seseorang, kata Nabi SAW, mengancam, apabila seseorang mengatakan halakan nas, semua manusia sudah binasa, atau binasalah semua manusia, maka kata Nabi, fahuwa ahlakuhum, maka dialah yang paling binasa. Ya. Dialah yang paling binasa. Ini lafaz yang ada di dalam bunyi hadis ini. Fahuwa ahlakuhum, kafnya berbaris dhammah, ahlaku, ahlaku, ahlakuhum, kafnya berbaris dhammah, baris depan ahlakuhum. Itu riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini. Maka dialah yang paling binasa. Apabila seseorang mengatakan manusia semuanya binasa, maka ternyata dialah sebenarnya yang paling binasa. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa kata-kata halakan nas adalah kata-kata yang sangat dibenci oleh agama. Sampai-sampai Nabi mengatakan justru dia yang paling binasa. Bila mana dia mencap manusia semuanya binasa, maka dia sebenarnya yang paling binasa. Ya. Yang paling binasa disebabkan oleh hal-hal yang tadi. Yang pertama, dia memposisikan dirinya mengetahui semua. Makanya di antara ucapan yang hampir senada dengan ini adalah ungkapan yang sangat berani, yaitu mengatakan jahiliyah abad ke-20. Ya. Jahiliyah abad ke-20, ini sama dengan ini. Jadi mencap semua yang ada di abad 20 ini jahiliyah. Ya. Sama dengan ungkapan Nabi ini, fahuwa ahlakuhum. Ya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW dengan tegas mengatakan La tazalu ta'ifatum min ummati alal haq zahirina, ya, zahirina alal haq, la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada di umatku ini sekelompok ta'ifah, satu golongan yang jelas di atas kebenaran. Ya, tidak akan mencelakai mereka. Ya, tidak akan mencelakai mereka siapapun yang menentang dan mencela serta menghujat mereka sampai datang hari kiamat. Ya. Sementara ungkapan tadi jahiliyah abad ke-20 abadnya tidak ada tersisa. Sama dengan ini halakan nas. Ya. Bertentangan dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita harus yakin bahwa di umat ini tetap akan ada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Orang-orang yang berpegang dengan kebenaran, dengan hak, dengan tuntunan, dan tetap ada orang-orang yang baiknya. Ya, tetap ada orang-orang yang baiknya. Dan ini sangat bertentangan dengan kata-kata halakan nas dan tadi ucapan yang sudah lama kita mendengarnya, abad jahiliyah abad ke-20. Dan bahkan ada karangan, ya, karangan. Jadi ketika dihukumi jahiliyah orang-orang yang ada di abad ke-20 ini, berarti tidak ada yang baiknya, semuanya hidup di masa jahiliyah. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan fahuwa ahlakuhum, justru dialah yang paling binasa, dialah dengan ucapannya itu yang paling jahiliyah, yang paling jahiliyah. Kemudian yang kedua, kenapa dia yang paling binasa setelah mengklaim memposisikan dirinya mengetahui yang gaib, mengetahui yang gaib. Kemudian yang kedua termasuk di situ bertentangan dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian yang kedua yang tadi kita katakan, ini ungkapan orang-orang yang pesimis, yang bertentangan dengan agama, yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ini muncul dari orang yang ingin memperbaiki umat kemudian dia mengatakan halakan nas, berarti dia seorang yang tidak layak menjadi dai, menjadi pembaharu umat ini, menjadi orang yang ingin memperbaiki umat ini. Kalau sudah mengatakan tidak bisa lagi, kondisinya sudah semraut dan sudah benar-benar rusaknya ke akar-akar dan tidak bisa diperbaiki, ini juga termasuk ucapan yang bertentangan dengan tuntunan agama, yaitu rasa optimis yang selalu ditanamkan oleh agama kita. Dan yang kedua, yang ketiga, menyandarkan kemampuan kepada diri sendiri. Ya, karena dia mengukur itu semua dengan kemampuannya. Padahal semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan ikhtiar dan sebab, sementara hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hasil di tangan Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan menghendaki untuk memperbaiki, maka terjadi perbaikan. Bila mana tidak, maka kita sudah menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya teringat satu sebab lagi, tetapi sekarang menghilang lagi. Ya. Kenapa ungkapan ini disampaikan oleh Nabi, maka dialah yang yang paling celaka atau yang paling rusak. Yang pertama tadi memposisikan diri mengetahui yang gaib, ditambah lagi karena bertentangan dengan pernyataan Nabi akan ada tetap orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kemudian rasa pesimis yang bertentangan dengan agama. Kemudian yang ketiga, nah, yang tadi saya mengulangi kembali, mungkin bisa jadi yang keempat karena yang bertentangan dengan pernyataan Nabi akan ada, itu yang kedua. Yang ketiga, rasa pesimis yang ditanamkan oleh orang ini. Kemudian yang keempat, tidak bertawakal kepada Allah, bersandar kepada kemampuan sendiri. Ya, kalau kemampuan kita tentu tidak ada apa-apanya, kita lemah, tidak berdaya. Mungkin itu ya di antara hal-hal yang menyebabkan kata-kata yang seperti ini tercela dan tidak sesuai dengan adab di dalam agama. Ya. Tadi kita mengatakan bahwa kafnya berbaris depan, ahlakuhum, ahlakuhum. Kemudian Abu Ishaq, di sini dibawakan oleh Imam Muslim, qala Abu Ishaq. La adri, saya tidak mengerti atau tidak tahu. Ahlakahum, apakah riwayatnya dengan lafaz ahlakahum, ya, yaitu kafnya berbaris fathah bin nasbi, yaitu berbaris fathah di sini, au ahlakuhum, atau berbaris depan yaitu dhammah birraf'i, yaitu berbaris depan, ya. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Imam Muslim di sini dengan Abu Ishaq. Saya coba cari gelarnya Abdullah bin Maslamah, bukan Abu Ishaq. Ya. Abdullah bin Maslamah, gurunya Imam Muslim, Abu Abdurrahman. Ya. Abu Abdurrahman. Sementara gurunya Hammad bin Salamah, kunyahnya Abu Salamah. Kemudian gurunya Suhail bin Abi Saleh, itu kunyahnya Abu Yazid, bukan Abu Ishaq. Ayahnya Suhail bin Abi Saleh itu Abu Saleh, ya, Abu Saleh As-Samman Az-Zayyad. Kemudian Abu Hurairah, tidak ada kunyah Abu Hurairah dalam bentuk kunyah. Kemudian Imam Malik, sanad yang kedua, Yahya bin Yahya, itu kunyahnya Abu Zakaria, ya. Kemudian Imam Malik kunyahnya Abu Abdullah, ya. Abu Abdullah. Suhail bin Musali ayahnya Abu Hurairah, ya. Bukan Abu Ishaq. Saya tidak mengerti siapa yang dimaksud oleh beliau. Yang intinya, Abu Ishaq bisa jadi salah seorang perawi, bisa jadi muridnya Imam Muslim, ya, bisa jadi muridnya Imam Muslim rahimahullahu taala. Sebentar, kita cari. Sementara Imam Muslim kunyahnya Abul Husain, ya. Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi, bukan Abu Ishaq. Ya, menjadi PR bagi saya di sini, siapa yang dimaksud oleh Imam Muslim di sini? Qala Abu Ishaq. Ya, qala Abu Ishaq. Yang diucapkan oleh Abu Ishaq ini adalah keraguannya. Dia tidak bisa memastikan apakah lafaznya ahlakuhum seperti yang ada di lafaz yang di atas atau ahlakahum. Ya. Kafnya itu berbaris depan atau berbaris atas, karena akan merubah maknanya. Kalau ahlakuhum maka dia yang paling binasa. Ketika dia mengatakan halakan nas, manusia semuanya binasa, maka dialah yang paling binasa. Itu kalau kafnya berbaris depan, dhamma. Kalau ahlakahum, maka artinya bila mana seseorang mengatakan manusia semua telah binasa, maka dia telah membinasakan mereka. Ya, dia kata kerja jadinya. Ahlakahum, maka dia yang sebenarnya membinasakan manusia. Dengan ucapan itu dia telah membinasakan manusia, mendoakan keburukan. Ya, mendoakan keburukan kepada manusia. Ya. Terlepas dari dua lafaz dari hadis ini, ahlakuhum atau ahlakahum, yang maknanya tetap saja buruk, ya. Merupakan adab dan akhlak atau ucapan yang bertentangan dengan adab di dalam agama. Dengan beberapa catatan yang tadi telah kita sebutkan sebab-sebab kenapa ucapan ini tercela di dalam agama kita. Hadis yang kedua 6633, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Yazid ibn Zuray an Rauh ibn al-Qasim. Ya, an Rauh ibn al-Qasim qala ha'un wa haddathani Ahmad ibn Uthman ibn Hakim qala haddathana Khalid ibn al-Makhlad an Sulaiman ibn Bilal jami'an an Suhail bihadha al-isnad mithla. Ini sanad yang lain, ya. Jalur sanad yang lain dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengannya hadis tadi. Idza qala ar-rajulu halaka an-nas fa huwa ahlakuhum atau fa huwa ahlakahum. Titik tolaknya dari Suhail bin Abi Salih. Suhail bin Abi Salih di sini memiliki murid yang lain, yaitu Sulaiman ibnu Bilal dengan Rauh ibnu Qasim dengan Sulaiman ibnu Bilal itu adalah dua muridnya Suhail bin Abi Salih yang lain. Kemudian dari Suhail bin Abi Salih sampai kepada Abu Hurairah sama. Suhail bin Abi Salih an abihi, dari ayahnya Salih As-Samman, Abu Salih Az-Zakwan namanya. Zakwan namanya Abu Salih As-Samman atau Az-Zayyan. Dia punya gelar yang pertama As-Samman, yaitu yang banyak lemak, atau az-zayyad, minyak. Ya. Para ulama menjelaskan sebab gelar ini karena dia penjual minyak, maka dinamakan dengan az-zayyad atau dengan as-samman. Namanya Zakwan, kunyahnya Abu Salih. Ya. Dia punya anak namanya Suhail yang sering kali meriwayatkan hadis dari beliau Nice. Dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, sama. Kemudian bunyi hadisnya mithlahu. Mithlahu di sini artinya sama dengan sebelumnya. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum atau ahlakahum. Ya. Itulah dua hadis yang ada di bawah bab ini, ya. Dua hadis yang ada di bawah bab ini. Imam Nawawi juga tidak menguraikan siapa Abu Ishaq tadi. Siapa Abu Ishaq tidak dijelaskan oleh beliau. Kesimpulan dari bab ini adalah kata-kata tadi tidak boleh, termasuk kata-kata yang sangat keliru. Apalagi kalau kita melihat lafaz hadisnya, maka dia yang paling binasa. Ini sangat keras, ya, ancaman dari Nabi atau teguran dari Nabi kepada orang yang mengatakan kata-kata tersebut. Dan tadi kita sampaikan ungkapan yang sudah tersebar, dan bahkan ada karangan khusus yang senada dengan yang dicela oleh Nabi dalam hadis ini, yaitu kata-kata jahiliyah abad 20. Jahiliyah abad ke-20, ya. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab yang ke-42. Babul wasiyyati bil jari wal ihsani ilaih. Ini juga termasuk adab. Ya, termasuk adab yang diajarkan oleh agama kita, yaitu berbuat baik atau wasiat untuk berbuat baik dengan terhadap tetangga. Ya, al-wasiyyah bil jari, wasiat terhadap tetangga dan berbuat baik kepadanya. Wasiat kepada tetangga dan berbuat baik kepadanya. Wasiat maksudnya wasiat untuk bersikap yang baik, ya, kepada tetangga. Tetangga adalah orang yang dekat kediamannya dengan kita, tempat tinggalnya atau rumahnya. Ya, dalam Al-Quran ada dua ungkapan, al-jaril al-junub, ya. Ada al-jar yang lawannya, ya, yang berada di dekat. Jadi tetangga itu dibagi di dalam surat An-Nisa ayat 36, ya. Surat An-Nisa ayat 36, tetangga dekat dan tetangga jauh, ya. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Wal jaril junubi, ya. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ya, al jari dzil qurba yaitu tetangga dari kerabat, ini yang tetangga dekat. Ya. Dan yang kedua tetangga jauh, yaitu yang bukan kerabat. Dia rumahnya dekat tetapi dia bukan kerabat. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW membagi tiga dari hak mereka. Ada tetangga yang haknya tiga, ada tetangga yang haknya dua, ada tetangga yang haknya satu. Jadi Nabi membagi tetangga itu kepada tiga bagian, ditinjau dari haknya. Dari haknya, tetangga yang memiliki tiga hak itu yang jaridil qurba tadi, tetangga dari kerabat dan dia muslim. Muslim, tetangga kerabat muslim, ya. Atau tingkatnya keluarga kerabat muslim kemudian tetangga, ya, jadi naik dia tetangga yang paling rendah, kemudian nanti di atasnya karena dia memiliki agamanya Islam, kemudian kerabat lagi. Jadi ada tiga poin di situ. Yang pertama adalah tetangga, yang kedua adalah Islam, yang ketiga kerabat. Jadi bila mana ada tetangga yang dia adalah Muslim dan dia dari kerabat kita, maka dia tetangga yang memiliki tiga hak. Kemudian yang kedua, tetangga yang memiliki dua sifat. Yang pertama sifat ketetanggaannya, yang kedua dia muslim. Dia muslim, maka dia memiliki dua hak. Hak yang pertama ketetanggaannya, dan hak kedua keislaman. Kemudian yang ketiga, ada tetangga yang hanya memiliki satu hak, yaitu tetangga. Dia punya, tetap punya hak, yaitu tetangga. Ya, hak ketetanggaannya itu yang dinaikkan atau dimuliakan oleh agama, dan dia bukan muslim, apalagi kerabat. Ya, apalagi kerabat. Dan ada juga nanti tetangga yang memiliki dua hak, termasuk ya tetangga tetangga muslim atau tetangga kerabat. Ya, Islamnya tidak, dia tetangga kemudian dia juga kerabat. Ada orang-orang yang bertetanggaan dengan kerabatnya, tetapi kerabatnya beda agama. Kerabatnya beda agama, maka dia memiliki dua hak, hak ketetanggaannya dan hak kekerabatan. Di sana ada juga yang ini yang umum, hak ketetanggaan dan hak keislaman. Nah, sementara yang tertinggi haknya adalah tetangga, Islam dan kerabat. Yang tadi kita katakan tetangga adalah yang dekat tempat tinggalnya dengan kita. Ya. Dan kedekatan tempat tinggal ini juga termasuk dalam skala prioritas dalam memberikan haknya juga menentukan. Yang paling dekat rumahnya dengan kita, kemudian semakin dekat semakin atau semakin jauh semakin berkurang. Ya, semakin menjauh semakin berkurang. Yang paling dekat itu yang paling berhak mendapatkan haknya, kemudian semakin jauh semakin berkurang haknya dibandingkan dengan yang paling dekat. Ini juga termasuk dalam tuntunan agama. Ya. Termasuk dalam arahan dan bimbingan agama. Setelah itu kita masuk ke hadis yang ada di bawah bab ini. Yang pertama bunyi babnya, wasiat kepada tetangga dan berbuat baik kepadanya. Hadis yang pertama 6634. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas qala ha'un wa haddatsana Qutaibah wa Muhammad bin Rumh an Al-Laits bin Sa'an qala ha'un wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah qala haddatsana Abdah wa Yazid bin Harun kulluhum an Yahya bin Sa'id qala ha'un wa haddatsana Muhammad bin Musanna wal lafdhu lah قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد بن عامر بن حزم أن أمرة رحمه الله أن أمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها حديثنا حديث عائشة رضي الله عنها diriwayatkan darinya oleh muridnya Amrah bintu Abdul Rahman. Taqul bahwa Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Bunyi hadisnya sekarang ini ya, ma zala Jibril yusini bil jar. Ma zala Jibril yusini bil jar. Senantiasa malaikat Jibril mewasiatkan saya, kata Nabi, tentang tetangga. Hat dhanantu annahu layuwarrithannahu hatta dhanantu annahu layuwarrithannahu. Ya, sampai-sampai aku mengira, kata siapa? Kata Nabi SAW, bahwa malaikat Jibril memasukkan tetangga kepada ahli waris. Ya, begitu sering dia mewasiatkan kepada Nabi untuk tentang tetangga, hendaklah kamu begini kepada tetanggamu, hendaklah begini, hendaklah begini, hendaklah begini, dalam hal-hal yang berbuat baik, dalam hal-hal perbuatan baik, sampai-sampai Nabi mengira bahwa malaikat Jibril memasukkan tetangga itu kepada ahli waris. Berarti yang dia sebenarnya bukan ahli waris, bukan ahli waris, tetapi karena begitu seringnya malaikat Jibril memberi Nabi wasiat untuk berbuat baik, untuk tidak mengganggu dan seterusnya. Nabi SAW mengira bahwa malaikat Jibril memasukkan tetangga kepada ahli waris yang mewarisi harta tetangga. Ya, tetapi itu tidak. Selama dia bukan ahli waris dalam kekeluargaan, maka ketetanggaan tidak menjadikan dia ahli waris. Ya, ketetanggaan tidak menjadikan dia ahli waris. Cuma Nabi menegaskan bahwa begitu seringnya malaikat Jibril mengingatkan tentang tetangga. Mengingatkan tentang tetangga. Itu hadis yang pertama. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu layuwarrithannahu. Berikutnya 6635. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Amr An-Naqid qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim qala haddatsani Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Senada dengan hadis tadi. Apa bunyi hadisnya? Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithannahu. Itu bunyi hadisnya, kembali dibawakan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, tetapi dari jalur yang lain. Kalau tadi murid Aisyah siapa? Amrah bintu Abdul Rahman. Kalau di sini kemenakannya, kemenakannya yaitu Urwah ibn Zubair. Diriwayatkan dari Urwah oleh anaknya Hisham ibn Urwah. Hisham ibn Urwah ibn Zubair. Dari ayahnya Urwah ibn Zubair, dari bibinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Urwah ibn Zubair anaknya Asma bintu Abi Bakar. Ya. Urwah ibn Zubair anaknya Asma. Kemudian berikutnya 6636. Imam Muslim mengatakan, haddathani Abdullah Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri qala haddathana Yazid ibn Zuri' an Umar ibn Muhammad an abihi. Ya. Qala sami'tu ibn Umar. Ini hadis yang baru, hadis Abdullah bin Umar. Ya. Radiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallam. Perhatikan bunyi hadisnya. Ma zala Jibril yusini bil jar. Sama? Sama dengan hadis Aisyah tadi. Ya, Ibn Umar mendengar Nabi mengatakan, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya, kalau tadi annahu layuwarrithannahu. Pakai dua penekanan yaitu lamut taukid dengan nunut taukid. Nun yang bertasydid ujung. Kalau di sini tidak ada itu. Ya. An hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sehingga saya mengira, sampai-sampai saya mengira bahwa malaikat Jibril akan memasukkan tetangga kepada ahli waris. Ya, tetapi itu tidak terjadi, walaupun tetap penekanan terhadap hak tetangga ini ada dan tidak akan hilang. Ya. Itu hadis Abdullah bin Umar. Yang di sini juga Abdullah bin Umar meriwayatkan darinya bisa jadi ini kemenakannya juga, ya, kemenakannya Abdullah. Sebagaimana Aisyah tadi meriwayatkan darinya kemenakannya yaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, yang Umar bin Muhammad berarti cucunya. Cucunya Abdullah bin Umar, bukan kemenakannya, tapi cucunya. Ayahnya Umar bin Muhammad ini yaitu Muhammad ibnu Zaid. Zaid ini adalah anaknya Abdullah bin Umar dan Muhammadnya adalah cucunya. Ya. Cucu meriwayatkan dari kakek, ya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Bunyi hadisnya sama dengan hadis Aisyah. Kita lanjutkan. 6637. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Kamil al-Jahdari wa Ishaq bin Ibrahim wal lafdhu li Ishaq qala Abu Kamil haddatsana wa qala Ishaq akhbarana Abdul Aziz ibn Abd as-Samad al-Ammi qala haddatsana Abu Imran al-Jawni an Abdullah ibn as-Samit an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dharr idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Ini hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibnu Junadah radhiyallahu ta'ala an. Nabi SAW berwasiat kepada Abu Dzar atau berpesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak maraqah, maraqah masakan atau lauk yang berkuah, ya, maraqah gulai sayur, ya, yang memiliki kuah, fa'akthir ma'aha, maka banyakkan airnya, maksudnya kuahnya, ya, banyakkan kuahnya, wa ta'ahada jiranaka, dan perhatikan dengan masakanmu itu tetanggamu, maksudnya dibagi-bagi. Ya, ini salah satu praktek dari hadis Jibril tadi. Nabi SAW benar-benar memperhatikan tetangga sehingga mengajarkan, mengarahkan, membimbing kita, umatnya, para sahabat tentunya yang pertama, untuk bagaimana mereka memperhatikan hak-hak tetangga. Jadi Nabi benar-benar mempraktekkan wasiat Jibril tadi. Ya, wasiat Jibril untuk memberikan hak tetangga, memperhatikan tetangga, dengan mengajarkan kepada para sahabat untuk melakukan. Salah satu cara memperhatikan tetangga adalah bila mana kita memasak masakan, maka lebihkan. Ya, lebihkan. Kalau bahan dasarnya itu tidak banyak, maka bahan tambahannya yang diperbanyak. Kalau dagingnya hanya satu on, maka kentangnya perbanyak. Ya. Kentangnya perbanyak atau buncisnya perbanyak. Nanti daging yang 3 potong, 4 potong itu dibagi-bagi. Tambahkan buncisnya banyak-banyak. Ini maksud Nabi SAW memperbanyak kuahnya sehingga kita tidak terlalu berat untuk membaginya. Kalau sedikit kuahnya sudahlah, barang bahan dasarnya sedikit, kuahnya juga disedikitkan, kita untuk membagi kita aja tidak cukup. Ya, mungkin alasan kita demikian. Makanya Nabi SAW berikan solusi, fa'akfir ma'aha, perbanyaklah kuahnya, ya, dan bagi-bagikan kepada tetangga. Ini salah satu cara Nabi menerapkan wasiat Jibril dengan menasihatkan kepada Abu Dzar dan para sahabat yang lain tentunya, dan kepada kita umatnya untuk melakukan hal yang sama. Ini salah satu cara, dan banyak cara yang lain. Ya, banyak cara yang lain. Kemudian hadis setelahnya 6638. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Idris qala akhbarana Syu'bah qala ha'un wa haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana Ibnu Idris qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran al-Jawni an Abdullah bin As-Samit an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an qala inna khalili. Ini tidak sama dengan hadis sebelumnya. Abu Dzar di sini mengatakan sesungguhnya kekasihku, ya, dan ungkapan kekasihku dari sahabat kepada Nabi bukan hanya Abu Dzar yang mengungkapkan, ada yang lain juga seperti Abu Hurairah, Bilal juga, ya, mengatakan kepada Nabi khalili, kekasihku. Ya, inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani, sesungguhnya orang yang aku sayangi, yaitu kasihi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, kata Abu Dzar. Idza tabakhta maraqan fa akthir ma'aha. Apabila engkau memasak masakan yang berkuah, maka perbanyak kuahnya. Summanzur ahla baitin min jiranika. Kemudian perhatikan keluarga di tetangga-tetanggamu. Fa'asibbuhum minha bima'ruf. Maka kenakanlah mereka dengan masakan itu kebaikanmu. Ya, sentuhlah. Ya, sentuhlah mereka dengan masakan tersebut dengan kebaikanmu. Maksudnya membagi-bagi. Sama dengan ta'ahad jiranaka di lafaz hadis yang pertama. Ya. Fa'asibhum minha bima'ruf. Itu membagikan masakan yang dimasak tadi. Dan sebenarnya ini Nabi SAW memberikan solusi untuk makanan yang sedikit, ya. Karena kita tahu bentuk kehidupan para sahabat, mereka dalam kekurangan, apalagi seperti Abu Dzar. Abu Dzar itu kenapa? Apa? Apa? Ya, zuhud. Ya, dia tidak terlalu peduli dengan dunia. Makanya mungkin saja dia kalaupun memasak masakan yang jumlahnya atau jumlahnya sedikit. Ya. Kalau orang yang seperti Abu Dzar saja yang hidupnya sering kekurangan atau mungkin kekurangan terus-menerus karena kezuhudannya, maka tentu para sahabat yang lain lebih utama. Diberikan solusi ini oleh Nabi SAW. Jadi Abu Dzar yang dijadikan sebagai patokan, karena dia tidak akan mungkin memasak banyak. Nah, orang yang seperti Abu Dzar saja yang tidak mungkin memasak banyak, Nabi berikan cara dengan memperbanyak kuahnya atau bahan tambahannya, bukan bahan utamanya. Maka orang-orang yang masaknya banyak tentu lebih ditekankan. Ya, terkadang berlebih-lebih untuk makan. Yang sambal hari ini masih bisa sampai besok menunjukkan apa? Banyak. Sementara Abu Dzar yang memang tidak, dia sendiri mungkin kekurangan, tetapi Nabi berikan solusi. Tetap engkau perhatikan tetanggamu, kalau memang masakan kamu itu sedikit, perbanyak kuahnya. Ya. Jadi pelajaran yang penting kita ambil, bagaimana Nabi memberikan patokan kepada yang paling rendah status ekonominya, ya, di tengah-tengah masyarakat. Maka kita yang masakan kita itu bisa untuk dua kali makan, kenapa kita tidak berbagi dengan tetangga? Ya. Sementara Abu Dzar saja yang sedikit, Nabi SAW suruh perbanyak kuah agar bisa berbagi. Bagaimana dengan kita yang berlebih, bahkan dibuang-buang malah, sampai tidak dimakan, basi kemudian dibuang. Ya. Padahal kita mendapatkan kesempatan untuk menerapkan wasiat Nabi sekaligus wasiat siapa? Wasiat Malaikat Jibril SAW yang sudah barang tentu dari Allah Jalla wa'ala. Karena para malaikat itu melakukan sesuatu berdasarkan perintah. Ya. Tidak mungkin mereka mengadopsi atau merumuskan amalan tersendiri atau merumuskan kesimpulan, keputusan atau program tersendiri tanpa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai perintah Allah, dan mereka yang mereka kerjakan perintah Allah. Berarti kalau tadi wasiat yang terus menerus menyampaikan kepada Nabi tentang tetangga, dari siapa sebenarnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pesan bagi kita. Mungkin pesannya sangat menghunjam, ya. Pesannya sangat menghunjam karena pesan Nabi di sini hanya kepada Abu Dzar. Abu Dzar yang kehidupannya selalu kurang. Kurang. Untuk dirinya kurang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap engkau berbuat baik kepada tetangga dengan makanan, perbanyak kuahnya wahai Abu Dzar. Dan ternyata Abu Dzar bangga dengan pesan Nabi ini. Sehingga dia sampaikan. Dia salurkan, dia sebarkan bahwa Nabi, bahkan dia mengatakan inna khalili. Saking menyentuhnya wasiat Nabi tersebut, dia sampai mengatakan inna khalili. ucapan itu karena dia memuliakan wasiat Nabi tersebut. Sampai dia mengatakan sesungguhnya kekasihku. Berarti apa yang diwasiatkan Nabi itu adalah kewasiat seorang kekasih kepada kekasihnya. Inna khalili awsani. Ya. Inna khalili awsani. Idza tabakhta maraqan fa akthir ma'aha. Ya. Karena memang Nabi tahu Abu Dzar tidak akan mungkin banyak bahan yang dimasaknya. Maka perbanyak kuahnya Abu Dzar. Saya tahu bahwa engkau tidak akan mungkin banyak masakanmu. Ya, maka perbanyak kuahnya dan perhatikan tetanggamu. Bagikan kepada mereka. Bila perlu potong-potong kecil-kecil dagingnya. Potong kecil-kecil dagingnya, nanti ditambahkan kuahnya. Kalau sekarang kita untuk masakan yang seperti ini kan banyak campurannya. Yang lainnya banyak sekali. Dagingnya sedikit tetapi campurannya nangka, ya, buncis tadi, kentang, apa lagi campurannya, wortel, banyak sekali, sehingga dia bisa menjadi banyak. Dan yang sangat, ya, mungkin mengingatkan kita bahwa seringkali kita kelebihan, ya, kelebihan. Dan yang menekankan lagi hadis yang lain. Hadis yang lain, ketika seseorang berlebih-lebihan sementara tetangganya kelaparan, ini kondisi yang sangat dibenci oleh agama. Yang berhubungan dengan ketetanggaan ini adalah orang yang berlebihan sementara tetangganya kekurangan, ya, kelaparan malah, ya, ya. Ini hadis-hadis yang ada di bawah bab tentang wasiat kepada tetangga. Dan banyak lagi, ya, banyak lagi hadis-hadis yang berhubungan dengan ini, seperti ancaman orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguan. Ya, la yadkhulul jannah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Nabi, demi Allah tidaklah beriman. Tiga kali diulangi oleh Nabi. Para sahabat khawatir, khaba wa khasir. Rugilah orang yang engkau sebutkan itu, ya Rasulullah, yang engkau doakan tadi, ya Rasulullah. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya. Orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Ada yang aneh yang mungkin kita, ya, sedih mendengarkan alasan sebagian orang. Ini kenyataannya. Bahwa ketika suara dari rumahnya ke tetangganya mengganggu. Anak-anak muda berkumpul di rumahnya, kemudian malam berlarut malam tidurnya, menyanyi-nyanyi, kemudian ditegur oleh tetangganya yang sangat dekat rumahnya dengan dia. Dia pribadi mungkin merasa, ya. Tetapi ketika saudaranya yang lain yang jauh rumahnya dari dia, ketika adiknya atau keluarga yang mengganggu ini melaporkan kepada keluarga yang lain yang jauh dari rumahnya dari dia, mengatakan, loh, kenapa kamu merasa kecil hati pula? Kamu kan melakukan itu di rumahmu, bukan di rumah mereka. Ya. Apa hubungannya dengan mereka? Jadi mereka mengira bahwa di rumahnya bebas, sebebas-bebasnya, lakukanlah apapun, walau mengganggu orang lain, karena engkau berbuat di rumahmu. Nah, ini alasannya lebih buruk dari perbuatannya. Alasannya alasan setan. Sementara perbuatannya bisa jadi perbuatan pelanggaran biasa, ya, tetapi alasannya yang diwahyukan oleh syaitan. Untuk apa kamu mengurus urusan mereka? Kamu kan melakukan di rumahmu, bukan di rumah mereka. Ya. Nah, ini alasan sebagian tetangga sekarang ini ketika mengganggu tetangganya, mengatakan, saya kan di rumah saya. Ini kan pekarangan saya. Apa urusan kalian? Ya, apa urusan kalian? Yang jelas-jelas mengganggu. Mengganggu dari aroma, dari suara, musik-musiknya, ya. Nah, ini alasan seperti yang kita katakan tadi, lebih buruk daripada perbuatan. Ya, lebih buruk daripada perbuatannya sudah buruk, tetapi alasan ketika mengatakan, saya kan di rumah saya, apa hubungan dengan kalian? Ya, di rumahmu, tetapi jika rumahmu di hutan belantara, silakan. Tapi kan tetanggamu ada. Ya. Tetanggamu ada. Kecuali kalau rumahmu di tengah padang pasir, tidak ada yang terganggu, silakan berbuat semaumu. Nah, ini yang ditekankan oleh agama kita berkenaan dengan hak tetangga. Betapa banyak sekarang tetangga yang merasa tidak mengganggu tetangganya. Ya. Padahal agama sangat menekankan. Dari hadis-hadis yang tadi kita pelajari, tambah dengan hadis-hadis yang lain, yang tadi Nabi mengatakan tidak beriman, ini menunjukkan bahwa dosa besar. Dosa besar. Menafikan iman dari sebuah dosa, ini menunjukkan bahwa dosanya dosa besar. Itu tiga kali malah Nabi mengatakan. Dan bahkan didahului dengan sumpah. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Ternyata penyebabnya adalah mengganggu tetangga. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, apapun gangguannya. Nah, ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana norma-norma yang seperti ini kita jaga. Bagaimana kita berbuat baik terus kepada tetangga. Di antara perbuatan baik kepada tetangga, membawanya untuk menjadi orang baik. Ya. Membimbingnya untuk menjadi orang yang saleh, yang berada di atas agama, di atas takwa, di atas kebenaran, di atas tuntunan. Nah, ini luar biasa. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pelajaran kita untuk pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.